Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada malam Kamis ini, setelah sekian lama kita beristirahat dari siaran, dan kemudian malam hari ini kita mulai kembali, dan insya Allah Ta'ala kita mulai dengan citra baru. Karena Ramadan sudah berlalu, dan Ramadan adalah media dan wahana di mana kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa dan noda. Oleh karena itu, saya mengingatkan saya pribadi dan setiap kita umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa yang sudah Allah berikan pada kita berupa pengampunan insya Allah Ta'ala tidak lagi dicemari dengan berbagai dosa dan noda. Justru bulan Syawal adalah bulan titik tolak kita untuk semakin menaik dan menaik dalam rangka mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sebagaimana yang mungkin juga kita temui ketika menemui bulan Ramadan, di antara kaum muslimin pula ada yang mengawali bulan Syawal ini dengan berbagai keadaan. Ada yang mereka suka, dalam artian senang karena dia sudah terbebas dari Ramadan yang bagi dia barangkali menjadi beban dan belenggu, sehingga dia merasa bebas kembali seperti sebelum Ramadan. Ada orang yang di antara mereka biasa-biasa saja sebelum Ramadan begitu, ketika Ramadan begitu, dan ketika bulan Syawal juga bagi dia adalah biasa-biasa saja, tidak ada perkara yang luar biasa. Tapi ada yang termasuk sesuatu yang kita harus cermin, bahwa dahulu orang-orang soleh itu adalah, bahkan ada orang yang berdoa ingin sepanjang tahun ini adalah Ramadan. Karena apa? Karena nilai yang terkandung di dalam Ramadan itu sendiri. Bahkan di antara mereka ada yang 6 bulan berdoa, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan pada bulan Ramadan itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan berikutnya adalah 6 bulan yang akan datang menjadi doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap kita dan rekan-rekan dimanapun Anda berada senantiasa berada di dalam perbaikan, berada dalam peningkatan, dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana caranya agar kita terjauh dari malapetaka dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, malam ini saya akan sampaikan kepada kita sekalian satu hal yang sesungguhnya sedang biasa marak dan di berbagai forum, di berbagai majelis, di berbagai instansi, itu adalah mengadakannya. Bahkan tadi sudah disebut, istilahnya adalah halal bihalal. Tetapi saya ingin tonjolkan bukan halal bihalal, karena halal bihalal itu secara bahasa pun salah gitu kan. Tetapi saya ingin tonjolkan yang menjadi hakiki dan substansi dari itu semua, yaitu adalah silaturrahim. Nah, apa yang dimaksud dengan silaturrahim? Rekan-rekan dimanapun Anda berada, silah itu dalam bahasa Arab artinya adalah menyambung atau sambungan ya. Ar-Rahim artinya adalah, kalau bahasa kita sudah dikenal namanya rahim. Rahim itu asalnya adalah apa yang ada di dalam perut ibu. Dan kenapa disebut dengan rahim? Karena sesungguhnya semua anak cucu Adam itu berasal dari rahim. Dan rahim itu adalah bagian dari alam yang sudah kita lalui. Nah, oleh karena itu, maka Ar-Rahim ini adalah harus disambung, menunjukkan bahwa anak cucu Adam semuanya harus saling bersambung, harus saling berkomunikasi, harus saling bersaudara, karena mereka adalah berasal dari induk yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kalau saja kita secara manusiawi adalah, kata Rasul, kullukum min Adam, wa Adamu min turab. Setiap kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Itu jauh. Tetapi kalau kita lihat dari dekat adalah bahwa kita ini adalah berasal dari al-mani, berasal dari air mani. Dan air mani itu adalah yang ditumpahkan oleh bapak kita kepada ibu kita. Dan itulah rahim yang terdekat dengan kita. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang silaturrahim, maka silaturrahim itu adalah mencakup perkara yang pertama adalah umum, yaitu yang mempunyai kaitan bahwa dia adalah sesama manusia, anak cucu Adam. Dan yang kedua adalah mereka yang mempunyai kekerabatan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan silah qarabah. Kaitan kekerabatan. Kaitan kekerabatan itu adalah dalam bahasa Arab bisa dikenal dengan al-ahlu, bisa dengan al-usrah, bisa disebut dengan al-ashirah, bisa disebut dengan qabilah, dan itu adalah masih dalam nasab, satu nasab. Dan belajar tentang nasab itu adalah dianjurkan, karena antara lain adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah oleh kalian nasab-nasab kalian yang bisa menyebabkan satu sama lain di antara kalian menyambung silaturrahim. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, kalau demikian maka silaturrahim itu adalah bisa antara misalnya anak kepada bapak dan ibunya, atau anak kepada bapaknya, anak kepada ibunya kalau sudah bercerai, atau sudah meninggal satu hal satu di antaranya. Kemudian bisa juga kepada yang lebih luas, yaitu bersama dengan a'mam, akhwal, paman dari bapak, paman dari ibu. Atau kalau ada adalah al-usul, usul itu adalah ke atas, berarti kakek, bapaknya kakek, dan seterusnya. Atau mungkin juga adalah termasuk asyirah, yang tadi saya katakan lingkaran paman dan seterusnya. Atau mungkin qabilah kalau memang ada, yaitu kesukuan. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, silaturrahim artinya adalah menyambung rahim satu sama lain di antara kita. Dan caranya adalah banyak cara. Caranya adalah banyak sekali. Bisa silaturrahim itu dilakukan melalui hubungan komunikasi telepon atau komunikasi elektronik yang lain seperti internet, seperti mungkin juga handphone sekarang ataupun yang lainnya. Kemudian silaturahim bisa juga melalui surat, bisa juga melalui ziarah. Ziarah itu yang berkunjung. Nah, oleh karena itu bagaimanapun caranya adalah yang penting menunaikan kepada satu hal yang disebut terpuji tadi adalah silaturahim. Nah, ziarah atau berkunjung itu salah satu di antara media silaturahim. Tetapi intinya adalah bagaimana caranya agar terrajut dan intim dan baik dan harmonis antara rahim yang satu dengan yang lain. Dan ini adalah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan merupakan bagian dari indikator iman seseorang. Kata Rasulullah sallam di dalam hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari, kata beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka sambunglah rahimnya. Artinya adalah bersilaturahimlah. Ini menunjukkan bahwa silaturahim adalah kaitannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. Bukan saja itu, adalah justru silaturahim itu adalah merupakan amaliah yang bukan saja wajib, tetapi dia akan menimbulkan keutamaan, akan memberikan faedah yang besar kepada orang yang melakukannya. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW memberikan kepada kita satu kabar gembira. Kata beliau, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, barang siapa yang sangat memberi bahagia pada dirinya untuk disebabkan oleh Allah SWT dilapangkan, diluaskan rizkinya, atau dia adalah termasuk dipanjangkan umurnya, yunsa'lahu fi asarihi, kata para ulama, artinya adalah diakhirkan hidupnya, diakhirkan umurnya, maksudnya panjang umur. Fal yasil rahimah, maka hendaknya sambunglah silaturahim. Oleh karena itu, maka silaturahmi adalah banyak faedahnya, dan itu adalah sangat dianjurkan dan banyak sekali kemudian keunggulan dan keutamaannya untuk kita sekalian. Bahkan di dalam hadis, kata Rasulullah SAW, ketika beliau berbicara tentang anjuran kepada kita mengetahui nasab, di mana nasab ini adalah sayangnya di kita tidak mentradisi, ya, bahwa nasab kita itu bahkan ada orang yang tidak tahu kakeknya. Siapa bapak dari bapakmu itu sudah tidak tahu. Yang dia tahu adalah hanya bapaknya saja. Padahal dia harus tahu nasabnya semestinya. Bahwa Anda berasal dari mana gitu datang ke dunia ini. Adalah berasal dari bapak namanya Fulan. Bapaknya bapak itu adalah Fulan. Bapaknya kakek itu adalah Fulan. Kakeknya kakek adalah Fulan. Itu harus tahu sehingga kita adalah benar-benar bersambung nasabnya. Kalau orang yang terputus nasabnya, wah itu bisa mencurigakan ya. Karena orang yang terputus nasabnya adalah bisa jadi disebut dengan waladuz zina, yaitu anak berasal dari zina. Nah, oleh karena itu orang yang dinasabkan kepada ibunya, ah itu jangan-jangan adalah dulunya dari hasil zina. Nah, oleh karena itu kalau misalnya Anda anak siapa, misalnya Ibnu Fulanah. Anak si Fulanah wanita, nah berarti, nah bapak Anda siapa? Nah, itu tidak disebutkan, itu adalah waladu zina. Dan tidak aib bagi dia, tetapi bagian daripada nasab kita itu harus jelas. Yeah. Nah, oleh karena itu, nasab-nasab kita itu ada mungkin saudara dari bapak dan ibu, namanya disebut al-asyqa. Syakik, yakni satu bapak, satu ibu. Ada orang yang berasal dari saudaranya sebapak, bahwa dia adalah bapaknya sama, tetapi ibunya beda-beda. Nah, itu adalah namanya al-ikhwah li'ab. Ada lagi sebaliknya, yaitu saudara dari ibu. Ya, ibunya sama, tapi bapaknya beda-beda. Nah, itu al-ikhwah li'ab. Nah, ini ada tiga kemungkinan. Nah, oleh karena itu, tiga-tiga ini adalah punya nilai, dan kalau kita saling tahu, maka silaturahim kita akan semakin luas dan semakin juga membaik, dan itu adalah ladang amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, setelah menjelaskan tadi tentang masalah nasab itu, fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahli wa masratun fil mali wa mansaatun fil asar, bahwa silaturahim itu adalah penyebab rasa cinta di dalam keluarga, dan dia adalah pelapang dalam urusan harta, dan dia pemanjang dalam urusan umur. Jadi subhanallah, ada berapa hikmah bisa antara kaitan satu sama lain dengan dalam keluarga itu semakin kokoh dan kuat, kemudian harta dan yang kita cari juga adalah semakin luas, semakin lapang. Karena bisa jadi dengan melalui obrolan, dengan melalui komunikasi, terbukalah peluang-peluang bisnis, kemudian jaringan-jaringan ekonomi, itu semua adalah bisa terajut, dan itu antara lain yang bisa terungkap melalui silaturahim. Kemudian yang lebih utama adalah mungkin yang kita sering minta, yaitu minta panjang umur. Nah, panjang umur itu ternyata adalah bisa dengan cara bersilaturahmi, karena orang yang panjang umur adalah orang yang bersilaturahmi itu adalah akan dikenang banyak oleh orang-orang yang disilaturahminya. Demikian. Ini baru. Tapi kita lanjutkan, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Tadi saya sampaikan tentang betapa bahwa silaturahim itu adalah merupakan ajaran Islam yang termasuk terpenting. Bahkan dia adalah termasuk yang merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh setiap muslim. Bahkan memutuskan silaturahmi adalah penyebab kutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka setiap kita hendaknya gigih, hendaknya bersemangat, hendaknya bergairah untuk bagaimana melakukan dan membiasakan silaturahim. Kali ini, rekan-rekan dimanapun Anda berada, saya ingin sampaikan yang berkenaan dengan masalah adab. Ya. Bagaimana kalau kita ingin melakukan silaturahim? Silaturahim tentu adalah terpuji. Ya. Tetapi kita harus juga melakukannya dengan cara yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ingin tonjolkan 7 adab saja pada kali ini, yaitu yang pertama adalah kalau kita ingin melakukan silaturahim itu adalah niat kita harus salihah. Jangan pamrih ya. Misalnya saja silaturahmi yang pamrih itu adalah karena membalas. Karena dia datang ke rumah kita, ya masa kita enggak datang ke rumah dia gitu kan. Nah, itu adalah termasuk tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena justru orang yang silaturahminya karena seperti itu adalah menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Laisal wasilu bil mukafi'i, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Kata Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Imam Al-Bukhari, orang yang menyambung silaturahmi itu adalah bukanlah orang yang membalas silaturahminya, karena dia disilaturahmi, maka dia harus bersilaturahmi kepada orang yang melakukan silaturahmi pada dia. Justru kata Rasul, orang yang bersilaturahmi itu adalah orang yang ketika dia diputus lalu dia memutus menyambungnya. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahwa yang pertama adalah niat yang tulus ya. Karena apa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah syariat Allah, bahwa itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ihtisaban, karena dia adalah ingin mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan silaturahmi itu. Yang perlu untuk dicamkan baik-baik adalah bahwa ada dalam suatu hadis, kata Rasulullah SAW, dikisahkan pada kita, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, bahwa ada seseorang yang melakukan ziarah atau silaturahmi kepada saudaranya di desa lain. Lalu kata Rasulullah SAW, fa arsadallahu ala tariqihi madrajan ala madrajatihi malakan. Allah utus seorang atau satu malaikat di perjalanannya, lalu malaikat itu mengatakan, aina turid, mau kemana Anda? Katanya, mau ingin kemana Anda? Katanya, uridu akhan li fi hadhil qarya, aku ingin menemui, ingin berziarah, ingin bersilaturahim dengan saudaraku yang ada di kampung ini. Lalu ditanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha, apakah kamu menginginkan sesuatu yang bersifat duniawi dari dia? Bukan karena Allah SWT, yang duniawi saja, mencari perkara yang disebut dengan maslahat. Kata orang ini, la illa anni ahbabtuhu fillah, saya berziarah kepada dia semata-mata karena aku mencintai dia, karena Allah SWT. Seperti ini harus jadi sebagai pelajaran, rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahwa ziarah kita bukan berbalas-balasan. Ziarah kita adalah hanya tulus karena Allah SWT. Ziarah kita karena dilandasi cinta kepada orang yang kita ziarahi. Oleh karena itu, catat baik-baik. Jika kita ingin melakukan silaturahim, tanyakan pada diri, kenapa saya lakukan silaturahim? Apakah karena duniawi ataukah karena semata-mata merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, maka perbaharui dan luruskan kembali niat kita. Itu yang pertama. Kedua adalah perlu diketahui, dan ini adalah berkaitan dengan masalah bulan Ramadan atau satu Syawal, bahwa silaturahim itu tidak ada waktu yang tertentu. Jadi tidak boleh ada yang menentukan bahwa silaturahim itu adalah hanya satu Syawal, dua Syawal, tiga Syawal, atau tanggal anu, atau hari anu, atau pekan anu, atau bulan anu, tidak ada. Silaturahim itu adalah tidak ada waktu yang khusus. Sepanjang tahun, sepanjang masa, sepanjang waktu, kita diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulnya untuk melakukan silaturahim. Nah, karena itu, maka satu Syawal adalah bukan satu-satunya momentum untuk melakukan silaturahim. Atau mungkin Syawal bukan satu-satunya momentum untuk menjadikan silaturahim sebagai satu acara. Tetapi yang harus kita justru fahami adalah bahwa silaturahim itu kapan saja. Dan kalau ini difahami, maka mungkin tradisi yang memang dia adalah tidak lebih dari tradisi, yaitu mudik, pulang kampung, yang membuat mungkin berbagai perkara menjadi di satu sisi resiko, di satu sisi prospek, itu adalah tidak akan begitu memadat pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Karena apa? Karena orang semuanya paham bahwa Silaturahim itu adalah bisa dilakukan pada tanggal 1 Muharram, bisa dilakukan pada tanggal 15 Zulhijjah, bisa dilakukan pada tanggal kapan saja. Bukan saja tanggal 1 Syawal. Nah, kalau ini difahami, maka insya Allah Ta'ala mudik tidak akan menjadi sangat padat. Karena ada sebagian orang yang memahami bahwa pulang kampung itu adalah untuk silaturahim. Padahal, kalau saja ingin mudik saja begitu cukup, maka itu cukup. Tidak perlu dengan silaturahmi. Karena silaturahim itu tidak hanya dengan satu Syawal atau akhir Ramadan. Nah, oleh karena itu hendaknya ini adalah difahami. Tidak ada waktu khusus, waktu yang spesifik, dan waktu yang tertentu untuk melakukan silaturahim. Tapi silaturahim itulah sepanjang tahun. Dan satu hal lagi adalah yang perlu kita pahami bahwa silaturahim itu adalah bermakna juga ziarah. Nah, ziarah itu bisa kepada yang mati, bisa kepada yang hidup. Nah, kepada yang hidup maupun kepada yang mati tidak juga tergantung dan terpaut dengan satu Syawal. Ziarah itu bisa kapan saja dan sepanjang tahun, tidak tertentu dengan waktu. Ini adalah perlu diperhatikan oleh kita sekalian sehingga kita memahami. Nah, kalau mungkin urusannya adalah kenang-kenangan atau berkesan dan sebagainya, maka itu adalah bukan urusan ibadah, itu urusan duniawi. Dan khawatir tidak bisa menjadikan bagian daripada nilai ibadah. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahwa tadi saya katakan di antara adabnya adalah bahwa ziarah atau silaturahim itu bukan dalam rangka berbalas budi. Betul-betul semata-mata karena dia adalah silaturahim. Menyambung, memperkuat, memperkokoh tentang ukhuwah dan silaturahim di antara kerabat terutama dan mungkin handai tolan dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa kalau kita melakukan silaturahim atau ziarah, maka hendaknya yang kita tegakkan itu adalah yang ma'ruf, dan kita hendaknya menjauhi yang mungkar. Atau bahkan kita hendaknya ketika silaturahim itu adalah menganjurkan orang lain untuk berbuat ma'ruf dan mencegah orang lain, terutama diri kita, dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, ini yang harus dilakukan. Ada beberapa yang mungkin perlu dicatat, hal-hal yang menyimpang, tidak ada ajarannya, bahkan bisa menjadi kemungkaran di dalam silaturahim. Misalnya, satu ya, al-musafahah, tadi sudah disebutkan, yaitu berjabat tangan, bersalam-salaman. Sebenarnya bersalam-salaman itu terpuji. Kapanpun, dimanapun, kita dianjurkan oleh Rasul SAW untuk bersalam-salaman, berjabat tangan antar saudara kita, apalagi sesama muslim. Oleh karena itu adalah jabat tangan, yang jabat tangan itu adalah merupakan sunnah Rasul. Dan tidak boleh ditentukan bahwa jabat tangan itu ba'da sholat saja, bahwa jabat tangan itu ba'da ketika setelah misalnya ba'da sholat ataupun misalnya pada waktu Idul Fitri. Tidak, jabat tangan itu adalah kapan saja, di mana saja, ketika kita bertemu, dan itu adalah mempunyai keutamaan tertentu. Nah, hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa jabat tangan itu, hati-hati, jangan sampai laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram. Sebab itu adalah bukan sunnah Rasul. Kata Rasul SAW dengan pernyataan yang lugas dan nyata dan jelas, kata Rasul, inni la usafihun nisa. Sungguh aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Itu adalah Rasul SAW menjawab, mengatakan pada kita. Menurut istrinya, Aisyah, memberitakan pada kita bahwa kata beliau, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat, bahwa tangan Rasul itu sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan wanita, maksudnya wanita yang bukan mahram bagi beliau. Oleh karena itu, maka rekan-rekan di manapun Anda berada dan kaum muslimin di manapun Anda berada, bahwa fahami tradisi berjabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu adalah bukan sunnah Muhammad Rasulullah, bahkan dia adalah merupakan maksiat, apalagi jika dicampur dengan misalnya al-mu'anaqah atau at-taqbil. Al-mu'anaqah itu adalah termasuk memangku satu sama lain, atau dia adalah mencium misalnya satu sama lain, dan itu adalah maksiat. Nah, oleh karena itu maka kita harus menegakkan yang ma'ruf, bukan justru melakukan perkara yang mungkar. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini adalah bagian yang harus kita pahami. Termasuk misalnya di dalamnya perkara-perkara yang maksiat, ikhtilat misalnya, atau khalwat, ya, laki-laki dan perempuan berduaan atau banyakan, tetapi satu sama lain tidak memasang hijab satu sama lain. Berbicara, berkomunikasi, tertawa, kemudian seolah-olah tidak ada tabir di antara mereka. Padahal bahwa jangankan orang yang jauh, orang yang dekat saja seperti misalnya sepupu saja itu sudah bukan mahram. Dan karena itu harus berjaga dan membatasi diri, karena itu adalah apa yang disunnahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah rekanata dimanapun Anda berada, yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan silaturahim adalah lakukan orang yang terdekat dengan kita. Misalnya salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husnis suhbah?" Kata seorang sahabi bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan suhbah?" Itu perlakuan yang baik. Orang yang berhak mendapatkan suhbah artinya adalah pergaulan ataupun perlakuan yang sangat akrab, yang sangat dekat, yang sangat intim, sangat baik. Lalu kata Rasulullah SAW, "Ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka, summa adnaka adnak." Yang pertama adalah ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang terdekat darimu. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam silaturahim, dalam berziarah, hendaknya kita dahulukan orang yang terdekat dengan kita. Mungkin kakak, ya tentu setelah orang tua, bapak, ibu, kemudian kakak, kemudian adik, kemudian misalnya adalah ke samping paman, misalnya adiknya ibu, kakaknya bapak, ibunya, dan sebagainya. Itu adalah termasuk perkara yang hendaknya didahulukan. Lalu setelah itu baru orang lain. Tentu kecuali tetangga, karena tetangga itulah orang yang paling dekat dengan kita. Maka sambil misalnya kita pergi menuju yang terdekat kepada kita adalah tetangga, adalah disapa karena beliau adalah orang yang termasuk dekat tinggalnya dengan kita. Yang terpenting juga kalau kita berziarah itu adalah lakukan terhadap orang yang lebih bertakwa pada Allah. Orang yang soleh dahulukan daripada orang yang tidak begitu soleh. Nah, ketika kita berziarah itu, perhatikan nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini adalah penting karena bukan saja melakukan silaturahmi belaka, tapi mempunyai nilai plus. Orang yang berziarah kepada orang yang bertakwa atau lebih bertakwa kepada Allah SWT, bisa jadi akan menasihati dia, akan memberikan citra, warna, tauladan kepada orang yang berziarah. Dan karena itu, maka perhatikan baik-baik, ini adalah termasuk hal yang penting di dalam berziarah. Dan terakhir yang ingin saya katakan adalah, jangan terputus, tetapi justru harus continue, dan harus siap untuk tabah dalam berbagai, mungkin saja kesulitan ketika menemui orang yang bagi dia adalah memutuskan silaturahim. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini adalah di antara adab yang harus kita fahami ketika kita melakukan silaturahim. Oleh karena itu, silaturahim itu di dalam Islam ada caranya, ada etikanya, ada langkah-langkahnya, sehingga betul-betul dalam berbagai sisinya adalah tidak keluar daripada kode etik ataupun nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Dan dari pelajaran-pelajaran yang tadi saya katakan itu, ternyata ini adalah terkandung banyak pelajaran. Dari masalah silaturahim ini adalah terkandung banyak pelajaran. Setelah kita tahu tentang adabnya, juga ternyata bahwa Islam itu adalah sangat indah. Bagaimana tidak? Islam itu justru merajut. Jangankan yang jauh, jangankan yang dekat, yang jauh saja juga dirajut. Oleh karena itu, maka sungguh sangat salah persepsi orang yang dia seolah tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama, apalagi terhadap saudara, karena dengan silaturahim justru akan tumbuh rasa cinta, akan tumbuh juga adalah berbagai perkara-perkara yang mengandung manfaat yang banyak. Tadi dikatakan oleh Rasul bahwa umur bisa panjang, kemudian dan tadi sudah saya katakan bahwa silaturahim itu adalah bagian dari simbol iman yang hidup dalam diri seorang. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya difahami dengan baik. Nah, berikutnya adalah ingat bahwa silaturahim itu adalah sangat besar pahalanya. Siapa yang menyambung silaturahim, pahalanya sangat besar. Tadi saya barusan sebutkan. Tetapi Orang yang memutuskan silaturahim juga sangat besar hukumannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim itu tidak akan masuk ke dalam surga. Betapa ancaman ini adalah sangat membahayakan bagi setiap kita yang membutuhkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, jangan lupa bahwa silaturahim adalah memang menjadi bagian dari sunnah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah merupakan inti ajaran al-Islam, dan dengan hal ini akan tumbuh yang disebut dengan al-ukhuwah al-Islamiyah. Ukhuwah di antara kerabat, ukhuwah di antara asyirah, dan ukhuwah di antara kaum muslimin, yang saat ini adalah kalau saja silaturahim dijadikan sebagai wahana untuk menumbuhkan dan memperkokoh al-ukhuwah di antara kaum muslimin, maka insya Allah ta'ala berbagai perkara yang mungkin saja terjadi gap, terjadi salah sangka, terjadi miss, itu semua akan menjadi terkikis karena akan cair melalui silaturahim. Nah, jika silaturahim ini adalah tidak terjadi atau semakin renggang, maka yang terjadi adalah bisa jadi su'udzon, bisa jadi adalah saling benci, saling ghibah, tanafur, tanazuk, dan akhirnya adalah perpecahan di antara umat kaum muslimin. Mudah-mudahan yang demikian itulah tidak terjadi. Iya, baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sebelum kita buka di telepon di 8816363 ataupun juga di SMS, Tad, dua pekan lalu, Rabu, Tasikmalaya kan juga diguncang gempa, Rabu. Dan hari ini, Rabu bertepatan dengan kita siaran, Padang Pariaman juga kena gempa. Yeah. Jadi hubungannya Rabu dengan ini seperti apa gitu. Tapi yang menurut begini, Zat, apakah dengan suatu rahim itu dapat menolak bencana, Zat? Sebenarnya satu sama lain akhirnya saling memaafkan, satu sama lain akhirnya saling mendoakan, tidak ada lagi benci, dengki di antara sesama mereka. Insya Allah mudah-mudahan akan mendatangkan hikmah, artinya adalah menjauhkan bala. Nah, apa yang terjadi di Tasikmalaya dan di Padang Pariaman seperti yang barusan kita dengar itu adalah musibah dari Allah SWT. Tentu bagi kita seorang mukmin tidak boleh jadikan musibah itu sebagai hal yang menjadikan kita keluh kesah atau menjadi bersedih, karena kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin fa inna amrahu kulluhu khair, bahwa aku kagum dengan perkara mukmin itu karena beliau, karena semua urusan orang mukmin itu adalah baik. Kenapa baik? Karena kata Rasul, in asabathu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar fadzalika khairul lahu. Kalau seorang mukmin itu ditimpa perkara yang menggembirakan, kata orang adalah keuntungan, kejayaan, keberhasilan, keselamatan dan seterusnya, dia bersyukur pada Allah SWT. Maka dengan bersyukur itu menjadi baik bagi dia. Sebaliknya ketika dia ditimpa oleh musibah, oleh bahaya, kerugian dan seterusnya, dia bersabar. Maka dengan sabar itu dia pun baik di sisi Allah SWT. Oleh karena itu kita berdoa dan ikut juga mendoakan kepada saudara kita yang berada di Padang Pariaman, juga masih di Tasik. Semoga mereka bersabar, menerima bahwa inilah takdir dari Allah SWT, dan kembali bermuhasabah untuk selalu kembali berada di atas jalan Allah SWT. Karena maksiatlah sebetulnya di antara yang paling penting harus kita introspeksi. Ya, baik. Kita undang pendengar, kita akan berikan dulu space atau waktu dulu untuk rekan data di 8816363. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa ini? Dengan Rahma. Mbak Rahma di mana, Mbak? Di Rorotan. Oke, silakan, apa yang ingin disampaikan, Mbak? Ini kan masalah silaturahmi kalau dengan orang sudah meninggal dan ziarah kubur ya. Bapak saya kan udah meninggal, Pak Ustadz. Kalau saya tuh lebih senang mendoakan beliau tuh di rumah daripada langsung ke kuburnya, karena saya kalau di kubur tuh lebih banyak nangisnya daripada doanya gitu. Jadi jarang sekali ziarah kubur Jadi lebih senang berdoa untuk almarhum itu beliau di rumah itu. Lebih bagaimana Abdul saya dosa ya? Enggak, karena saya jarang ke sana. Terus yang kedua, yang masalah jabat tangan tadi, di sekitar tuh kalau guru ngaji laki-laki malah nyuruh cium tangan buat anaknya. Anaknya maksudnya didiknya, muridnya gitu. Salaman lah sama guru ngaji. Itu gimana hukumnya? Padahal saya yakin biasanya kalau sedari itu pasti mengerti lah, tidak boleh berjabat tangan. Tapi di sekitar tempat saya itu kayaknya udah umum, entah itu karena tradisi atau menghormati. Bahkan kalau yang laki-laki itu sama guru ngaji cium tangannya atas telapak bawahnya. Itu ada dasarnya enggak dulu? Terima kasih Mbak Rama. Waalaikumsalam. Di belakang Mbak Rama kita buka lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Nova nih. Di mana Pak Nova? Di Tambun. Di Tambun ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini jadi saya dengar penjelasan Ustaz itu tadi. Jadi yang disunahkan itu satu Syawal itu apa gitu? Ya. Yang harus kita lakukan pas saat satu Syawal. Ya, tadi Ustaz bilang kan silaturahmi itu kapan aja kan, bukan cuma satu Syawal gitu. Nah terus pertanyaan kedua agak kepikir sedikit nih Ustadz nih. Masalah apa hari Tasrik itu dalam Idul Fitri itu berapa hari gitu. Itu aja Ustadz. Terima kasih Pak Novar. Waalaikumsalam. Silakan bagi yang lain dicoba lagi di 8816331. Yang betul tuh silaturahim, silaturahmi. Yang betul apa Ustadz? Yang betul tuh silaturahim. Rahim. Karena yang betul rahim bukan rahmi. Kalau silaturahimi betul. Tetapi biasanya kan diwakafkan di akhir, diberhentikan sehingga ar-rahim begitu. Silaturrahim. Oke, silakan ditanggapi Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama ya dari siapa Mbak Rahma Mbak tadi di Rorotan ada dua hal. Satu, masalah ziarah kubur bagi wanita. Tadi sudah disebutkan bahwa wanita apabila ziarah kubur menangis ya. Itulah di antara hikmah mengapa Rasul melarang wanita itu untuk ziarah kubur. Bahkan rekan-rekan dimanapun Anda berada, camkan baik-baik. Ini adalah bukan urusan perasaan, tetapi urusan sunnah Muhammad Rasulullah SAW. Bahwa kata beliau alaihissalatu wassalam, bahwa beliau bersabda, la'anallahu zawarat al-kubur. Allah mengutuk para wanita yang berziarah kubur. Nah, artinya adalah bahwa wanita itu adalah tidak dianjurkan, tidak diajarkan berziarah kubur. Jadi kalau tadi dilakukan bahwa cukup di rumah saja berdoa, insya Allah doanya sampai. Dan cara ziarah bagi wanita untuk kuburan itu adalah tidak ada dengan fisik, tetapi dengan mungkin mengingat, dengan mungkin berdoa dan seterusnya. Jadi wanita tidak merupakan ajaran Muhammad SAW melakukan ziarah kubur, tetapi ziarah kubur itu dilakukan oleh kaum laki-laki, dan itu adalah ziarah kubur itu umum, bisa pada bapaknya, bisa bukan juga bapaknya, siapa saja. Kalau ada kuburan kita langsung berdiri, itulah sudah termasuk ziarah kubur, karena kata Rasul, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Ziarah kubur itu hikmahnya adalah untuk mengingat mati, bukan untuk menengok bapaknya karena sudah tidak bisa ditengok. Kemudian yang kedua tentang masalah berjabat tangan. Berjabat tangan itu kalau dia merupakan pendidikan, dibolehkan. Jadi pendidikan. Anaknya anak masih kecil gitu ya, yang belum mumayyiz. Tapi kalau sudah mumayyiz hendaknya tidak dilakukan juga. Karena anak yang mumayyiz itu berarti dia sudah mempunyai perbedaan antara laki, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pemuda, dan seterusnya. Oleh karena itu, sejak mumayyiz tidak lagi diajarkan bersalaman antara laki-laki dan perempuan. Di antara dalilnya adalah bahwa Rasul mengajarkan kita untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan jika dia sudah umur mumayyiz, yaitu umur 7 atau 10 tahun. Nah, oleh karena itu, hendaknya diperhatikan. Dan yang disebut dengan berjabat tangan itu, kalau dia bukan orang tua kita sendiri, maka tidak boleh berlebihan. Punggung tangan, kemudian apalagi telapak tangan, kemudian mungkin cium yang lainnya. Tidak, biasa saja. Dan berjabat tangan yang baik adalah tidak dengan membungkuk. Sungkeman? Jadi, apalagi sungkem, tidak diajarkan oleh Rasul. Walaupun orang tua? Walaupun pada orang tua. Karena yang benar itu adalah bahwa berjabat tangan, kalau menurut saya yang paling tepat untuk menghormat orang tua, setelah kita mencium tangannya adalah mencium keningnya. Sebagai simbol bahwa kita sayang dan kita cinta dan kita hormat kepada orang tua. Bukan sujud sungkem, kalau sujud sungkem itu adalah jadi nyembah. Nyembah dan itu syirik. tidak boleh dilakukan. Walaupun orang tua dan kita cintai dan kita tidak bermaksud menyembah, tetapi itu adalah perbuatan yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal tadi, istilah ada namanya almarhum tadi ya. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, almarhum itu tidak tepat. Yang benar adalah rahimahullah. Jadi rahimahullah, bukan almarhum. Siapa saja kita mengatakan bukan almarhum, tapi rahimahullah. Fulan, rahimahullah. Fulanah, rahimahullah. Bukan almarhum. Adapun jawaban terhadap Pak Novar tadi ya, di Tambun. Pertama adalah, apa yang harus dilakukan pada tanggal 1 Syawal? Yang harus kita lakukan pada 1 Syawal adalah, satu, begitu subuh berkumandang kita sholat subuh, kemudian kita mandi sunnah untuk Idul Fitri, seperti halnya mandi junub. Kemudian kita berangkat ke lapangan untuk melakukan sholat Idul Fitri. Sebelumnya dilakukan adalah dua hal. Pertama, zakatul fitrah. Itu adalah waktu yang paling afdal. Dan yang kedua adalah takbir. Sampai dengan imam melakukan ataupun naik ke atas mimbar atau melakukan sholat. Nah, kemudian setelah sholat Idul Fitri, setiap kita adalah bersalam-salaman. Satu sama lain saling mendoakan dengan kata-kata misalnya takabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima amalan soleh kami dan Anda. Nah, adapun kata-kata minal a'idin wal faizin itu adalah adat kebiasaan. Dan karena itu ada dibolehkan. Jadi tanggal 1 itu adalah hanya itu. Jadi tidak ada cara lain, misalnya acara makan ketupat, acara bertetangga, itu semua adalah adat, bukan syariat. Kalaupun sunnahnya adalah seperti yang tadi saya katakan. Kalau saja adat itu yang perlu didahulukan adalah tadi silaturahmi kepada orang yang terdekat dan terhormat bagi kita, orang tua ataupun kerabat dan seterusnya. Yang kedua, ada istilah yang diterapkan dengan salah tadi. Ada namanya ayyamut tasyrik, hari tasyrik, tapi di hari raya Idul Fitri. Ini tidak ada. Hari tasyrik itu adanya adalah pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu Desembernya Hijriyah. Tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, yaitu setelah hari raya Idul Adha, besoknya lagi, itu adalah hari tasyrik. Tapi kalau Idul Fitri tidak ada istilah hari tasyrik. Demikian. Iya. Dari sekian SMS yang masuk, Ustaz, ada kesamaan yang bisa kita ambil. Sekarang ini ada modus begini, Ustaz. Ketika Lebaran, kaum non-Muslim datang ke kita, kan? Mereka memberikan, merayakan ikut Lebaran. Tapi bagaimana dengan toleransi ketika ternyata nanti mereka Natalan? Ya. Nah, ini kan juga apakah juga masuk kategori silaturahim atau bukan? Ya. Terus yang kedua, yang paling bagus itu berkunjung ke tetangga atau ke saudara yang paling dekat dan jauh, atau menggunakan telekomunikasi. Nah, itu yang kedua. Lalu juga yang rekan Dakta, bagaimana dengan keluarga yang berbeda agama? Mohon tanggapan daripada Ustaz, bagaimana cara menjaga hubungan saudara ini, Ustaz. Silakan. Ya. Pertanyaan ketiga mirip dengan pertanyaan kedua, yaitu berkenaan masalah toleransi. Yaitu bahwa bagaimana satu silaturahmi dilakukan antar orang yang berbeda agama dan keyakinan. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, hendaknya kita harus bisa bedakan bahwa Idul Fitri itu adalah bagian dari syariat Islam. Dan Ramadan adalah bagian dari syariat Islam. Oleh karena itu, karena ini bagian daripada din, maka lakum dinukum waliyadin. Jadi orang kafir misalnya atau orang yang berbeda akidah dan agama dengan kita, ketika dia mengucapkan pada kita, kita bukan berarti besok ketika dia hari raya juga kita mengucapkan selamat pada orang itu. Itu tidak ada ajarannya. Oleh karena itu, silaturahmi itu adalah berkunjung itu atau mempererat kaitan hubungan itu adalah tidak dalam koridor urusan agama. Karena dia adalah merupakan syariat. Begitupun dengan orang yang barangkali keluarganya adalah keluarga yang satu muslim, yang satu kafir, dan seterusnya. Maka seperti itu adalah tidak ada kaitan dengan urusan syariat ini, yaitu Idul Fitri. Karena tadi dikatakan, lakum dinukum waliyadin. Artinya adalah bahwa tidak ada satu sama lain saling mengucapkan begitu. Kemudian apabila dia juga melakukan hari raya, kita juga mengucapkan. Tetapi satu sama lain, biasa saja bahwa dia adalah melakukan, ya kita biasa, kita melakukan, dia juga adalah biasa. Artinya hubungan kita baik-baik saja, tetapi tanpa mengucapkan selamat ya. Nah, kalau selamat sudah jadi bagian dari doa. Nah, oleh karena itu ini harap diperhatikan. Adapun yang berikutnya, tadi ya masalah komunikasi yang dengan yang jauh. Saya kira mana yang memudahkan ya. Kalau seandainya yang mudah itu adalah bisa dengan berkunjung, kunjungi. Kalau tidak mungkin dengan SMS, dengan telepon, dengan apa saja, insya Allah bisa dilakukan. Tapi dari segi muatannya paling enak berkunjung tatap tentu, muka ya. Tentu, ya itu akan akan lebih komunikatif dari berbagai sisi. Baik, kita ke telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Ibu Nita, Promes Kalender. Oh, Ibu Nita ya. Kabar sehat Bu ya? Alhamdulillah. Iya, silakan apa yang ingin disampaikan Ibu? Iya, mau tanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih utama mana ya, kita meminta maaf dulu atau kita memaafkan orang yang berbuat terhadap kita? Misalnya orang itu sudah berbuat salah tapi dia tidak maaf, tidak minta maaf sama kita, tapi kita dalam hati ya sudahlah, saya sudah maafkan gitu. Jadi lebih utama mana? Satu itu, kedua, kalau dalam keluarga kita tuh yang ada non muslim Ustaz, terus dia datang ke kita gitu, sebaiknya sikap kita seperti apa ya gitu loh. Iya. Oke. Okay. Baik. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi masih menjadi bagian yang tak terpisahkan ya. Ya. Karena suka mengalami hal demikian punya keluarga non Muslim. Kita kembali lagi ke line telepon di 8816363. Sudah ada yang masuk Mas Bagus? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Ibu Rahma. Ibu Rahma. Iya. Di mana Bu? Di Klender. Oh, di Klender. Iya, silakan Bu. Gini Ustaz, ya. Orang tua kandung saya, bapak saya kan gak pernah berhubungan sama saya. Tapi ketika saya mau melahirkan, dia sering datang. Nah, pas melahirkan itu saya butuh bantuan bapak saya itu. Ternyata dia gak sanggup. Hanya karena itu beliau jadi gak pernah datang lagi. Sampai sekarang udah 1 tahun gitu. Terus yang saya harusnya bagaimana ya? Pengertian tidak datang itu putus komunikasi atau masih ada komunikasi? Miskomunikasi. Jadi si bapak ini karena merasa nggak bisa bantu saya, karena dia malu apa gitu, terus dia nggak datang lagi gitu. Oh, iya. Tidak berhubungan lagi. Tidak saya menghilang Bu ya? Saya diangkat, saya datang seringnya nggak ada. Oh gitu ya, ya, ya. Oke. Okay. Ya. Ya. Oh, cukup Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Ibu Nita ini hampir sama dengan SMS dari Ibu Sari di Depok. Saya bacakan dulu set biar lebih lengkap. Jika kita sudah berusaha untuk menyambung suatu rahim dengan seseorang yang memutuskan, namun yang kita jalankan ternyata malah memutuskan lagi, bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Putus nyambung nih Pak Ustaz. Ya. Yang terbaik dan terpuji adalah jika kita diputuskan silaturahmi kita, adalah kita yang menyambungnya. Ya, memaafkan kalau gitu. Ya, karena itu yang disebut dengan definisi menyambung silaturahmi itu. Kata Rasul, al-wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Kata Rasul, orang yang melakukan silaturahmi itu adalah orang yang apabila dia diputus, dia menyambungnya. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya jangan segan bahwa dia adalah lakukan silaturahmi. Adapun tadi ada pertanyaan, apakah didahulukan mana meminta datangnya minta maaf dulu atau memberi maaf dulu gitu. Yang paling baik adalah memberi maaf sebelum diminta. Nah, itu adalah dalam Al-Qur'an wal afina 'anil nas, orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memaafkan manusia. Nah, itu adalah jawabannya. Tentang perbedaan masalah agama tadi saya kira sudah dijawab ya, bahwa kalau urusannya duniawi tentu iya, tapi kalau urusannya masalah keagamaan maka tidak ada saling mengucapkan selamat, karena itu bagian daripada din yang harus satu sama lain menghormati tanpa harus ikut campur. Pertanyaan Bu Rahma tadi ya dari Klender tentang orang tuanya tidak bisa atau kurang bisa membantu ketika anaknya sedang membutuhkan, lalu terjadi miss, akhirnya terputus sampai 1 tahun lebih. Nah, bagi saya atau bagi kita semua hendaknya adalah orang tua itu hendaknya disambung oleh anaknya. Anak yang datang, bukan orang tua yang yang mendatangi. Mungkin itu adalah yang harus kita dahulukan. Karena bisa jadi orang tua itu salah paham. Dan kita dengan mendatangi orang tua itu bagian dari kewajiban kita. Oleh karena itu, maka walaupun tadi disebut bahwa saya datang tetapi sering tidak ada, itu tidak mengapa. Yang penting kita lakukan suatu apa yang disebut dengan birrul walidain. Dan itu adalah yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Adapun si orang tua itu belum bisa menerima, bukan salah kita. Nah, oleh karena itu terus disambung oleh Bu Rahmah, dan jangan segan, bahkan bila perlu disurati, sehingga mungkin suatu saat membaca, atau di SMS mungkin bisa membaca bahwa tidak ada hal apapun, hanya mudah-mudahan ya, antara kita diberikan kelapangan oleh Allah SWT. Demikian. Iya. Bila kita diundang untuk silaturahim tapi tidak bisa datang, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Padahal dia sangat mengharapkan. Kemudian mohon dijelaskan mengenai memperpanjang umur Ustadz. Bukankah ajal itu tidak dapat diundur dan tidak dapat dibajukan? Ini Pak Yasin di Cikarang. Lalu yang bergabung, Ustadz, biasa di hotel kalau habis lebaran suka ada pertemuan antara semua karyawan yang beda agama. Itu bagaimana maknanya dari segi keakraban dan juga kebersamaan Pak Ustadz? Silakan Ustadz. Tiga hal ya. Pertama adalah masalah kalau dia hadir adalah diharapkan sekali oleh yang undang, tetapi masalahnya tidak bisa hadir. Lihat di sini adalah bahwa di antara hak saudara muslim dengan muslim yang lain adalah memenuhi undangan. Idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia adalah mengundangmu, maka kamu hadiri, gitu kan. Nah, ini adalah perkara yang wajib. Jika kita diundang, maka kita datang. Hanya saja ada beberapa yang menyebabkan tidak wajib hadir. Misalnya ada undangan di tempat lain lebih dulu, maka undangan yang kedua tidak wajib dihadiri. Artinya yang dihadiri adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa bisa jadi adalah apabila kita hadir itu adalah sangat membahagiakan atau dibutuhkan sekali, maka itu adalah ditekankan untuk hadir. Utamakan, prioritaskan. Tapi kalau misalnya biasa-biasa saja, maka lihat dari sisi mana yang lebih utama, mana yang lebih maslahat, mana yang tidak memberatkan dan seterusnya. Dan tetap jaga komunikasi dan silaturahmi di antara kita. Itu adalah tentang yang pertama. Kemudian yang kedua, takdir sudah ditetapkan, tapi kok ada istilah panjang umur ya dengan silaturahim. Pertama adalah kita harus yakini bahwa ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Allah menentukan pada kita bahwa manusia itu adalah 63 sampai 65 misalnya gitu. Dengan silaturahim misalnya, apakah bisa jadi 70 gitu kan? Nah, pertama adalah kita harus pahami bahwa Rasul mengatakan begitu. Dengan silaturahmi maka umur kita menjadi panjang. Bisa jadi karena Allah SWT menentukan pada kita panjang umur, maka kita kemudian tertarik untuk silaturahim. Nah, oleh karena itu semua tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hendaknya kita berbahagia dengan berita gembira ini, bahwa setiap kita sepertinya suka dan betah di dunia, dan karena itu kalau ingin merasakan itu maka lakukanlah silaturahim. Mudah-mudahan apa yang Allah dan apa yang Rasul beritakan ini adalah terjadi kepada kita sekalian, dan itu semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir tentang masalah di kantor beda agama, saya kira kalau itu adalah merupakan kebiasaan, berarti bukan bagian dari keagamaan kan. Artinya adalah bahwa libur sudah lama, ya tidak, misalnya sepekan, 10 hari, setengah bulan, lalu sebelum kita memulai ada satu seremoni, ada satu acara yang acara itu adalah menyeragamkan sesama karyawan dengan satu momentum, namanya adalah pertemuan, itu mungkin duniawi. Tapi kalau diadakan misalnya acara halal lebih halal misalnya, atau seperti silaturahmi, kemudian orang yang kafir tadi itu ikutan, maka itu adalah semestinya difahamkan bahwa ini adalah acara untuk kaum muslimin. Nah, oleh karena itu, saya kira kalau dengan komunikasi, insya Allah Ta'ala akan menjadi lancar. Oke, kita kembali dulu ke line telepon di 8816363. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Pak? Pak Karisma Tambun. Iya, silakan, Pak. Ini saya mau tanya tentang wudu. Asal setelah kita berwudu itu doa ya. berdoa itu yang rajin mengangkat tangan atau tidak. Yang kedua, kan kalau kita sholat berjamaah, sebaiknya setelah imam itu membaca fatihah, kita bareng atau belakangan tadi. Iya, iya. Oke. Okay. Ya, satu lagi tadi. Oke, okay, cukup Pak ya. Kita coba untuk fokuskan kembali tentang topik kita malam ini, Pak. Kemudian SMS yang sudah masuk, bagaimanakah Ibu Nur di Karawang Polset, bagaimanakah cara menghilangkan rasa sedih saat teringat perlakuan saudara kita yang menyakitkan? Saya tidak dendam dan dia pun sudah minta maaf, tapi hanya ada sedih saja ini, Polset. Ini Ibu Nur, ini kan menjalin ukhuwah kembali hubungan di antara kakak dan adik ya. Kemudian juga Pak Ustadz, saya punya teman cukup dekat, namun gara-gara pinjam uang dan tidak mampu bayar, teman saya itu memutuskan hubungan dengan saya, walaupun saya tidak pernah memintanya, Pak Ustadz ya. Kenapa demikian, Pak Ustadz? Bagaimana tanggapan dan sikap saya, Pak Ustadz? Itu ya. Dua SMS yang sudah masuk. Kita kembali ke line telepon di 881-663. Kita kembalikan topik kita adalah mengenai silaturahim ya. Oke, sudah masuk. Kita buka lagi. Orang tua mantan suami. Ya, assalamualaikum Ibu. Halo Ibu. Halo Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Nabila, Pondok Kelapa. Di Pondok Kelapa. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya nih Ustaz, apa namanya itu saya udah pisah dengan suami. Nah, terus saya kan punya anak tiga. Terus saya apakah masih wajib silaturahmi dengan orang tua mantan suami? Oh gitu. Oke. Apalagi terus Bu? Cukup. Juga sama saudara-saudara dari pihak suami gitu. Oh gitu. Apakah kalau masih perlu atau nggak apa-apa nggak pergi silaturahmi? Iya, kalau untuk dengan mantan suami masih berhubungan Bu? Kenapa? Kalau dengan mantan suami masih berhubungan? Dengan mantan, oh sudah tidak berhubungan. Oh gitu ya. Tapi bagaimana dengan, iya, dengan keluarganya ya? Karena dia ada di apa namanya tuh di daerah gitu. Kalau orang tuanya ada di sini. Oke di ya. Jakarta. Baik baik. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan saya ditanggapi. Ya. Dari yang tadi Pak Harisma ya. Iya. Pendek kali jawabannya karena sangkut paut kita tentang masalah silaturahmi Pak ya. Tentang mengangkat tangan atau tidak ketika kita berdoa setelah berwudu. Maka jawabannya adalah boleh mengangkat tangan, boleh tidak mengangkat tangan. Itu adalah tentang berdoa Pak, tentang masalah Al-Fatihah. Maka seperti yang difatwakan oleh para ulama adalah bahwa karena Al-Fatihah itu adalah rukun, hendaknya dibaca oleh makmum dan itu dibacanya setelah imam selesai daripada membaca Al-Waladdallin Amin, kemudian kita membaca di sela-sela itu. Dan itu tentu dibaca dengan sir. Oleh karena itu adalah tentang Al-Fatihah. Kalau seandainya tidak terkejar, maka ikuti gerakan imam. Dan mereka yang tidak sempat Al-Fatihah bersama imam, tapi mendapati imam dalam keadaan ruku, maka langsung ruku, insya Allah Ta'ala akan mendapatkan pahala satu rakaat bersama imam. Demikian kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Tentang pertanyaan Bu Nur ya tadi, tentang bagaimana menghilangkan rasa sedih ya. Tidak ada dendam di antara kita, tetapi kalau ingat kasusnya sedih. Saya kira itu adalah perkara yang wajar ya, karena kita adalah manusia, ada punya sedih, ada punya senang. Tetapi yang terpuji adalah tadi, apabila kita sudah saling memaafkan, maka yang jadi pelajaran adalah sesuatu yang membuat sedih kita itu jangan terulang kembali. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperbaiki hubungan, dengan mencairkan suasana, dengan silaturahmi, dengan saling memberi hadiah. Karena kata Rasul, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya akan muncul rasa cinta di antara kalian. Oleh karena itu di antara. Jadi perbaiki komunikasi, kemudian lakukan silaturahmi, kemudian cairkan dengan satu sama lain memberi hadiah. Lakukan tiga perkara, mudah-mudahan akan hilang rasa sedih itu. Dan kemudian jangan selalu diingat mulu perkara kasus yang membuat sedih tadi itu, karena tidak ada guna untuk mengingat-ingat sesuatu yang sebetulnya sudah mencair, tidak ada lagi. Okay. Tentang masalah. Boleh, sebentar ya, ada satu penelpon yang sudah menanti ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Dengan Ali ini, Pak. Pak Ali. Oke, silakan, Pak. Ya, begini, Ustaz. Ya. Semuanya itu dari beberapa tahun yang lalu itu kalau sholat Idul Fitri itu di lingkungannya itu di musola, musolanya enggak kecil gitu ya. Nah, itu gimana sih? Oke. Hukumnya itu seperti apa sih? Terus dimulainya itu jam 6 kalau pagi gitu. Ya, ya. Gitu ya. Matahari kayaknya belum terbit gitu. Iya, iya. Itu katanya sih saya pernah nanya, itu dia udah dapat izin dari kiai setempat lah yang dianggap ini lah katanya boleh, katanya maklum seperti itu. Oke, ya. Ini menurut hukum yang Islam yang sebenarnya gimana, Pak? Baik, ya, terima kasih Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya. Kita kembali ke pertanyaan awal dulu ya. Iya. Tentang masalah tadi ada putus silaturahmi akibat kurang mampu ataupun terlambat dalam membayar hutang ya. Saya kira wajar juga tadi karena dia mempunyai nilai lemah lalu dia malu ya tidak. Lalu malu itu bisa menyebabkan putus hubungan. Nah, cara mencairkannya adalah bahwa di dalam Islam itu apabila ada orang mempunyai sangkut paut tentang masalah hutang, maka dicairkan dengan beberapa perkara. Tapi keduanya saling transparan, saling mengetahui. Misalnya, katakan oleh orang yang berhutang itu pada orang yang memberi hutang adalah bahwa saya belum mampu untuk bayar. Kata yang memberi hutang, ya sudah kamu bayarnya jangan semuanya. Ya, separohnya saja. Gitu. Itu namanya adalah dengan mengurangi. Atau kata yang memberi hutang itu, ya sudah gak apa-apa. Kamu kapan bisanya gitu kan. Sekarang gak bisa, ya sudah saya undur sebulan yang akan datang. Itu juga cara memperingan. Jadi ada beberapa kiat sebetulnya diajarkan oleh syar'i agar tidak terjadi gap tadi itu. Komunikasikan dengan baik, ada sportivitas dari yang berhutang, kemudian juga yang menghutangnya adalah legowo, artinya punya kebijakan juga, lihat keadaan saudaranya. Nah, kalau ini adalah terjadi, insya Allah Ta'ala tidak akan terjadi putus silaturahmi. Tapi kalau sudah terlanjur putus, maka menurut saya anjurkan kepada yang berhutang, kepada yang memberi hutang. Karena kalau yang mengharapkan pada yang berhutang, mungkin dia sudah terlanjur malu, jadi tidak enak secara psikologis. Oleh karena itu, yang memberi hutanglah yang datang. Ya akhi, janganlah perkara ini menjadikan hubungan kita putus. Karena putus silaturahmi itu adalah tercela. Sedangkan hutang berhutang itu adalah urusan duniawi yang bisa juga kepada akhirat. Tetapi mari kita cairkan. Jadi saya kira itu adalah bisa ditangani. Tetapi yang harus ditekankan justru yang memberi hutang itulah yang mestinya turun ke bawah. Memberikan tauladan yang baik dan memberikan permakluman yang baik sehingga bukan urusan status di sini, tetapi urusannya adalah bagaimana silaturahmi itu kemudian terjalin dengan baik tanpa ada gap antara si besar, si kecil, si lemah, dan si kuat. Tentang pertanyaan tadi Bu Nabilah ya, silaturahmi kepada mantan mertua atau saudara-saudaranya. Sebenarnya wanita itu apabila sudah cerai maka kembali kepada walinya. Nah, dengan demikian sudah putus, tidak ada kaitan dengan suami, tidak ada kaitan dengan keluarga suami. Kalau saja mau silaturahmi maka bukan dalam kategori seperti halnya dulu, karena sekarang sudah bukan mahram lagi, sudah terputus. Dengan pernikahan itu terputus maka juga terputus. Oleh karena itu maka Ibu Nabilah tidak harus untuk berkunjung kemudian silaturahmi dalam artian yang lebih seperti dulu, tetapi bisa misalnya menjalin hubungan yang lebih baik tetapi tetap hubungan terbaik dan silaturahmi tersambung tetapi tidak menyalahi karena keadaannya sudah berbeda, sekarang sudah bukan lagi istri daripada mantan suami Bu Nabilah. Demikian ya. Tentang pertanyaan Pak Ali tadi, sholat Idul Fitri. Satu, sholat Idul Fitri tempatnya di musola. Dua, waktunya jam 6. Nah, perlu diketahui bahwa sholat Idul Fitri itu adalah harusnya dilakukan lebih siang daripada sholat Idul Adha. Karena hikmahnya dan sunnahnya adalah sholat Idul Fitri itu adalah memberi waktu, jelang waktu, selang waktu untuk bagi mereka yang ingin membayar zakat fitrah mempunyai waktu. Karena zakat fitrah itu yang paling afdol adalah ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, karena itu dua tombak, kita kira jam 7 lah gitu ya. Jam 7-an baru dimulai sholat Idul Fitri dan itu adalah katakan saja sudah mulai matahari terbit dan sudah mulai menyinari. Nah, jadi kalau terlalu pagi itu sholat Idul Adha. Kalau katakan jam 6 tadi misalnya, itu adalah sholat Idul Adha. Karena apa? Hikmahnya sholat Idul Adha itu didahulukan karena akan sibuk untuk menyembelih kambing, ya? Kurban. Oleh karena itu, maka hikmahnya dipagikan. Gitu. Nah, itu adalah untuk waktu ya. Tentang tempat, tempat juga yang benar, bukan yang tepat ya. Yang benar adalah di lapangan. Yang disebut dengan musalla dalam hadis itu adalah, maksudnya dalam bahasa kita adalah di lapangan luas, terbuka. Bukan musalla, apalagi kita disebut kecil. Nah, jadi keliru urusan izin kiai atau bukan, karena din ini bukan izin kiai. Adalah lisensinya dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka tempatnya di lapangan terbuka. Demikian. Baik. Ustaz, dalam adab pergaulan, adab berkunjungan, tentu ada norma-norma dan etika. Ya, betul. Nah, kalau dihubungkan dengan silaturahim ini, kapan waktu yang sangat tepat Seth, untuk berkunjung ke rumah tetangga kah, rumah saudara, itu yang pertama. Lalu dalam kondisi pertemuan tersebut, apa seharusnya yang dibicarakan Seth? Ya, pertama adalah waktu. Waktu itu adalah, kalau kita lihat, ada waktu malah yang jangankan orang luar. Orang dalam saja, dalam keluarga saja, ada tiga waktu yang tidak boleh. Satu, ba'da subuh. Dua, adalah siang hari. Tiga, ba'da sholat isya. Nah, gitu. Nah, waktu-waktu ini sudah mestinya kita jaga. Karena apa? Waktu-waktu itu ada misalnya kalau pagi hari kan baru bangun tidur, jadi belum siap gitu kan. Baru juga bangun tidur, mungkin masih apa balangsak, masih tidak beres. Nah, kemudian yang kedua, waktu tidur siang, istirahat siang, mungkin mau tidur siang gitu, mau istirahat gitu. Mau lonjoran gitu kan. Atau malam mau istirahat capek tadi habis kerja gitu. Nah, jadi di luar waktu itu boleh, tapi ada waktu-waktu itu hendaknya dihindari. Itu untuk orang dalam, maksudnya anak. Anak di dalam rumah sendiri itu sampai tidak boleh masuk kepada kamar orang tuanya dalam waktu tersebut. Apalagi orang-orang lain, sehingga waktu ziarah itu atau waktu silaturahmi itu adalah diperhatikan waktu-waktu yang kira-kira bukan waktu itu. Tentang masalah apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan itu apa saja yang mengandung unsur memperakrab. Mencairkan suasana, memperkokoh silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah, dan tidak berupa ghibah, menceritakan jeleknya orang ataupun mungkin melakukan adu domba dan sebagainya. Semua apa saja yang mengandung unsur manfaat bagi kita, bagi yang diajak bicara sekarang dan yang akan datang, boleh dibicarakan. Tapi kalau yang mengandung madarat, baik kita sekarang akan datang, kita maupun orang lain, maka tidak boleh. Iya. Jadi kalau waktu tadi pada subuh, siang hari dan malam hari. Siang hari malam hari. Ini kan pas lagi waktu makan. Jadi pas datang berkunjung lagi makan ikut numpang gitu kan. Tapi dalam pertemuan itu Seth, Islam kan mengajukan untuk saling memberi hadiah. Iya, betul. Bagaimana Seth? Kalau seandainya misalnya ada rasa suka, rasa puas, rasa bahagia, bahkan diharapkan oleh kedua belah pihak untuk terjadi, dan itu adalah pada waktu tadi, maka itu tidak dilarang sebetulnya. Misalnya berkunjung pada waktu isya, pada isya. Tapi kata sahibul baitnya terbuka boleh, silakan, enggak apa-apa. Artinya adalah kita sebagai orang yang akan datang hendaknya menjaga waktu-waktu. Tapi kalau orang yang didatangi itu justru senang apabila kita datang pada waktu itu misalnya, maka itu adalah berarti dia siap menerima, berarti boleh-boleh saja. Iya. Ustaz, dari segi tingkatan ini ada rekan-rekan yang bergabung, Pak. Kalau silaturahim dengan para ustadz dan para ulama terus minta didoakan, baik untuk mencarikan jodoh ataupun juga pekerjaan, bagaimana Ustaz? Ya, minta didoakan oleh orang soleh, siapapun dia, boleh. Boleh. Minta didoakan supaya dapat jodoh, dapat kerjaan, naik pangkat, silahkan minta. Selama dia ada orang soleh, kita itu namanya disebut dengan tawassul. Tawassul yang dibolehkan, karena orang itu kita yakini orangnya soleh, orangnya baik, ahli ibadah, dekat dengan Allah SWT. Mudah-mudahan kita punya prasangka baik apabila orang itu berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan. Maka orang tersebut boleh datang kepada orang itu dan berterus terang, saya tolong minta didoakan oleh Anda begini, begini, begini. Itu boleh. Tapi kalau orang sudah mati, maka tidak boleh. Baik. Kita buka penemuan yang terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, terputus. Bisa Anda coba lagi di line telepon di 8816363 atau Anda boleh kirimkan kembali di SMS 08151111107107. Baik. Dari rekan dakta yang bergabung. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Ibu Sultan. Di mana Bu? Di Jakarta Timur. Oke, silakan Bu. Kalau yang tadi kan Ibu tadi yang sudah bercerai, tapi dia ingin ke rumah mantan mertua Ustaz. Iya. Yeah. Nah kalau ini kalau dia sudah bercerai, tapi mantan suami kalau lebaran ngajak silaturahmi ke mantan mertua itu diajak Ustaz. Hmm. Gimana tuh, apa ikut saja atau seperti apa gitu? Ustaz? Mantan suami ngajak mantan ngajak istri. Ngajak silaturahmi kalau lebaran, ngajak silaturahmi ke rumah dia gitu, rumah family dia. Iya. Yeah. Apakah kita ikut atau kita tolak? Iya. Yeah. Ya. Baik. Terima kasih Bu. Iya, silakan Zat. Ya, silaturahminya sebetulnya baik ya. Hmm. Tetapi cara tadi bahwa mantan suami mengajak itu sudah bukan mahram lagi. Hmm. Ya, apalagi kalau sudah tolaknya bain ya. Hmm. Berarti sudah tolak tiga, maka si istri tidak boleh dan tidak jadi mahram dia. Kecuali setelah dia diberistri lagi oleh orang lain. Maka itulah boleh. Tapi kalau dia mantan istri begitu saja, maka sebenarnya tidak ada kaitan antara laki-laki dan si bekas suami atau mantan suami dan mantan istri. Iya. Jadi tidak berbarengan mestinya. Jadi di waktu yang lain. Tapi biasanya kan kalau demikian kan suka atas nama anak-anak begitu Pak Ustaz. Hmm. Anak-anak ingin bertemu dengan kakek dan neneknya, itu bagaimana Pak Ustaz? Boleh-boleh saja. Hanya yang dimaksud adalah bahwa tidak ada lagi kaitan hubungan antara mantan suami dan mantan istri. Bukan lagi mahram dia. Tidak adalah saling komunikasi, saling pandang, saling pegang. Itu sudah tidak boleh lagi karena dia bukan lagi suami istri. Khawatir terjadi itu, maka hendaknya dipisah gitu kan. Mungkin waktunya, mungkin tempatnya, silahkan. Tapi itu adalah bukan berarti menghalangi terjadinya silaturahmi mantan istri ke mantan mertua, demikian. Iya. Ini SMS yang terakhir dari Ibu Nina, Pak Ustaz, yang bergabung. Ustaz, ibu saya di kampung, berharap saya bisa pulang kampung, tapi karena kesibukan suami saya tidak bisa. Dan mana yang harus didahulukan untuk silaturahimnya, pulang kampung ke orang tua atau menuruti perintah suami untuk tetap bertahan di Jakarta, Pak Ustaz? Iya. Saya nasihatkan untuk ikuti perintah suami. Dan kemudian berdoa pada Allah, mudah-mudahan diberikan kelapangan, diberikan waktu lain, karena silaturahmi kan tidak mesti satu Syawal saja. Jadi doakan ibu, komunikasi dengan ibu atau orang tua di kampung, kemudian berdoa pada Allah, mudah-mudahan dimudahkan, dan beradab dan santunlah sama suami, mudah-mudahan dengan berkeluarga menjadi rukun, kemudian ke keluarga di kampung bisa ziarah, dan tidak terjadi apapun, maka hendaknya dijalin suasana yang seintim sebaik mungkin, sehingga silaturahmi dan ukhuwah tetap terjalin dan terjadi, demikian. Ya, Ustaz, untuk rekan data yang malam ini mendengarkan, mereka tengah ditimpa musibah penyakit, punya hutang, kan tidak punya pekerjaan, atau belum punya jodoh. Bagaimana silaturahim ini dapat mengcover dan menolong mereka untuk diangkat segala permasalahannya, Pak Ustaz? Sekaligus kesimpulan terakhir, Ustaz, silakan. Ya, rekan-rekan dimanapun Anda berada, betul sekali bahwa setiap kita itu banyak sekali memiliki kebutuhan. Banyak sekali kebutuhan untuk barangkali perkara duniawi, apalagi perkara-perkara yang urusan masa mendatang yang hakiki, yaitu hari akhirat. Oleh karena itu, hubungan silaturahmi dengan semua itu adalah bahwa silaturahmi itu akan mencairkan suasana, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, dan bisa menghilangkan su'uzon, bisa menghilangkan gap, dan bisa menimbulkan satu sama lain saling mendoakan dan saling memberikan permohonan pada Allah supaya satu sama lain saling dimudahkan, dijauhkan dari bala, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan. Oleh karena itu, jalinlah silaturahmi, insya Allah Ta'ala akan menjadi banyak barokah bagi kita, kemudahan bagi kita, kelapangan rezeki bagi kita, keluar dari kesulitan, karena sesungguhnya silaturahmi adalah banyak sekali manfaat dan barokah dan faedahnya untuk kita sekalian. Bahanakallahu bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.